وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada sore kali ini insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Lumatul I'tiqad, dan ini merupakan taklim pertama di tahun baru, tahun ya, tahun terbaru, tahun terbaru, dan ditargetkan untuk bisa menyelesaikan kitab ini, insyaallah, mudah-mudahan bisa selesai. Sebenarnya satu hari pun bisa selesai ya, dibaca. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah berbicara dan menjelaskan tentang masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu telah menetapkan takdir atas seluruh makhluknya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu telah mencatat takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Maka tentunya tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya telah tercatat di dalam kitab di Al-Lauhul Mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Bahwasanya tidak ada satupun musibah yang menimpa atau yang terjadi di muka bumi ini atau yang menimpa diri kita illa fi kitab, kecuali telah dicatat, ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya, yang Allah subhanahu wa ta'ala catat di kitabnya di Al-Lawhil Mahfuz. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya juga telah kita jelaskan sebelumnya tentang maratibul imani bil qadar, tentang tingkatan-tingkatan daripada beriman kepada takdir, di mana ada 4 tingkatan di dalam beriman kepada takdir. Yang pertama adalah martabatul ilmi, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini melainkan telah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini yang terluputkan atau tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. tidak sebagaimana yang dikesangkakan dan diyakini oleh ahlul bid'ah, di mana mereka menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, di mana mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui suatu kejadian kecuali atau pada saat terjadinya. Adapun sebelum terjadinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengetahuinya. Kemudian martabah yang kedua, yaitu adalah martabatul kitabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluk yang akan terjadi ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiki qabla yakhluq as-samawati wal ard bi 50 alf sanah, bi 50 alf sanah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluk ya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelumnya. Jadi tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini melainkan sudah tercatat, melainkan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian martabah yang ketiga yang telah kita jelaskan, yaitu adalah martabatul masyiah, yaitu bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini, baik itu perkara kebaikan ataupun ketaatan, ataukah itu perkara kejelekan atau perbuatan dosa kemaksiatan, melainkan semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ketaatan, kebaikan ataupun berupa perkara maksiat. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah martabah yang ketiga. Kemudian martabah yang terakhir, yaitu adalah al-khalqu, martabatul khalqi, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh makhluk. Segala apa yang terjadi di alam semesta ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada di bawah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya. Tidak ada di sana sesuatu pun yang terjadi atau makhluk yang di luar ciptaan oleh Allah, di luar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita meyakini bahwasanya di sana ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau berada di luar penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir yang sempat kita bicarakan, ya, yaitu tentang masalah maratibul imani bil qadar. Kemudian kita lanjutkan pada kesempatan kita kali ini, yaitu perkataan al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, di mana di dalam perkataan beliau ini, ya, di dalam perkataan beliau ini, mana saya boleh bernyanyi mana ini? Thank you. Di dalam perkataan Imam Ibnu Qudamah ini berisikan tentang bantahan bagi mereka-mereka yang berhujjah dengan takdir, bagi mereka-mereka yang beralasan dengan takdir akan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukannya. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, "Wala nas'alu qada'allahi wa qadrahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa istinabi nawahi. Bal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi alayna al-hujjata. Anna lillahi alayna al-hujjata bi inzali al-kutubi wa ba'thati ar-rusul." Faqala Allahu ta'ala, "Li'alla yakuna lin-nasi hujjatun ba'da ar-rusul." Li'alla yakuna lin-nasi hujjatun ba'da ar-rusul. Ya. Baik. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Di mana beliau menjelaskan pada kita bahwa tidak boleh kita menjadikan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala, takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah. Ya, sebagai hujjah di dalam meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berhujjah, beralasan dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Ya, tidak boleh. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Ya. Namun dengan demikian tidak boleh kita berhujjah dengan takdir tersebut, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, untuk tidak melaksanakan kewajiban atau meninggalkan kewajiban atau tidak menjauhi kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan. Betapa banyak dari kita, ya, beralasan atau berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan yang telah dilakukannya. Ya. Mengatakan ini adalah sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala atas saya. Saya berzina misalnya. Atau saya berjudi, atau saya bermaksiat, ini sudah merupakan takdir Allah SWT. Bukankah seluruh yang terjadi di alam semesta ini itu kehendak Allah SWT kan? Berarti kalau saya berzina juga dikehendaki Allah SWT, maka tidak boleh saya diazab, tidak boleh saya disiksa. Berarti kalau Allah SWT mengazab saya, menyiksa saya, berarti Allah tidak adil dong. Ya. Kenapa? Ini kan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya berzina juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan kemaksiatan ini kan juga ada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya diazab? Kenapa saya disiksa? Ya. Ini banyak orang-orang yang beralasan dengan takdir Allah SWT bahwa ini sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas saya, atas diri saya. Ya, saya begini karena memang sudah takdir Allah, sudah dari sananya katanya. Maka enggak boleh saya disiksa, enggak boleh saya diazab. Ya. Maka ini adalah ucapan-ucapan dari orang-orang yang berhujjah dengan takdir. Beralasan dengan apa? Beralasan dengan takdir di dalam melakukan kemaksiatan. Ya. Namun perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mengazab suatu kaum atau menyiksa seorang hamba kecuali telah sampai padanya al-hujjah. Kecuali telah tegak pada orang tersebut al-hujjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan kami tidaklah mengazab satu kaum atau seseorang حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, sampai kami mengutus padanya seorang rasul pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, ini yang harus kita ketahui. Bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum, menyiksa suatu kaum kecuali telah sampai pada kaum tersebut hamba tersebut hujjah. Artinya telah sampai padanya hujjah dari Allah, telah peringatan dari Allah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab suatu kaum, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim pada hamba tersebut. Kalau seorang hamba diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim pada hamba tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan mengatakan bahwa kami tidak akan mengazab suatu kaum kecuali telah sampai padanya hujjah tersebut, tegak padanya. Maka dalam hal ini berarti apakah Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim atau tidak adil kalau seorang hamba yang bermaksiat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan bagaimana dengan orang yang mengatakan, kenapa saya diazab? Kenapa saya disiksa? Bukankah juga kehendak Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka kita katakan, na'am. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab satu kaum, menyiksa satu kaum, berarti telah sampai pada kaum tersebut al-hujjah. Artinya apa? Si hamba tersebut, kaum tersebut telah mengetahui apa hujjah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan bahwasanya masing-masing kita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala takdir. Itu adalah pilihan. Ya. Pilihan. Masing-masing Allah SWT memberikan kepada kita kehendak. Ya, kita diberi oleh Allah untuk berkehendak. Kita punya ikhtiar, kita punya pilihan. Ya, kita bisa memilih, kita punya kehendak. Ya, di dalam setiap apa yang kita lakukan. Ya, ini harus kita perhatikan. bahwasanya masing-masing dari kita itu diberi oleh Allah dalam kehendak atau ikhtiar atau pilihan, ya, terhadap segala apa yang kita lakukan, ya, terhadap segala apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, segala apa yang kita amalkan, segala apa yang kita lakukan itu ada ikhtiar kita yang ada, ada pilihan kita. Adakah kemudian kita melakukan sesuatu bukan atas kehendak kita atau di luar kesadaran kita? Adakah ikhtiar? Di luar kesadaran kita, bukan atas kehendak kita? Ya, kecuali yang al-muqrah yang dipaksa, ya. Yang kita maksud ini dalam kondisi tidak dipaksa. Ya enggak? Adakah seorang melakukan suatu amalan perbuatan tanpa di luar kehendaknya, bukan atas kehendaknya? Tidak. Semuanya atas kehendak. Allah SWT berikan kepada kita kehendak sehingga kita bisa bebas memilih apa yang kita lakukan. Baik. Kita katakan kepada mereka yang berhujjah dan beralasan dengan takdir. Kita tanya mereka, kamu dalam urusan dunia, ya, kira-kira milih yang baik atau milih yang buruk? Ya, dalam urusan dunia, kira-kira kamu itu milih yang baik atau milih yang buruk? Kira-kira apa jawabnya? Enggak ada satu orang pun yang akan mengatakan, ah, saya pilih yang buruk. Enggak ada, enggak? Itu ya, Pak? Enggak ada. Umpamanya kita berada di persimpangan jalan, ya, kita mau menuju satu tempat di mana untuk mencapai tempat tersebut ada dua jalan. Ada dua jalan yang bisa mengantarkan kita untuk sampai ke tempat tersebut. Namun bedanya, yang satu jalannya jalan lurus, tol, bebas hambatan. Yang satu lewat kota, penuh dengan hambatan, lampu merah, macet, dan sebagainya. Ya, kamu kira-kira milih mana? Hah? Kira-kira milih mana? Tentu milih jalan tol, ya, kan? Yang cepat kan, yang baik kan, yang gak ada macetnya kan. Hah? Tentu milih yang apa, yang baik, yang lurus, gak ada lagi lubang-lubangnya, mulus, ya, kan? Nah, itulah jalan tol, ya, kan, mulus. Dalam lubang-lubangnya. Tapi kalau jalan kota, macet, lampu merah, banyak lubang-lubang lagi, ya, padat lagi. Itu dia. Maka kamu kira-kira milih mana? Milih, tentunya milih yang apa? Yang baik, yang cepat dan mulus dan tidak ada gangguan. Ingat. Baik. Lalu kita katakan kepadanya, kamu dalam urusan dunia memilih jalan yang baik, memilih hal-hal yang baik. Tapi kenapa dalam urusan akhirat tidak? Bukankah telah telah datang kepada kita penjelasan dari Allah SWT? Bukankah telah sampai kepada kita, ya, penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kalau kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka akan berakibat pada neraka. Dan kalau kita melakukan kebaikan, ketaatan, maka akan berakibat pada masuk jannah. Sekarang kita bertanya, orang yang bermaksiat sekarang ini, di dunia ini, sekarang ini, coba kita tanya pada mereka, apakah mereka tidak tahu bahwasanya kemaksiatan yang dilakukannya itu akan berbuat pada siksaan Allah SWT? Kira-kira mereka tidak tahu enggak? antara mereka yang melakukan kemaksiatan tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatan maksiat ini akan berakibat pada kemurkaan Allah. Ya, coba ya Pak, disensus, tanya, kita praktekkan tanya pada mereka yang bermaksiat tersebut, yang sehari-harinya bermaksiat. Coba kita tanya, apakah mereka memang tidak tahu atau mereka sudah tahu tapi ya gitulah, dikuasai oleh nafsu, ingat. Kira-kira gimana ya Pak? Adakah yang tidak menyadari bahwasanya kemaksiatan yang dilakukannya itu berbuat berbuah pada siksa Allah secara maksudnya mencuri? Kira-kira ada yang tidak tahu enggak? Hah? Pasti semuanya apa ya Pak? Mengetahui bahwasanya apa yang saya lakukan ini, kemaksiatan yang saya lakukan ini pasti mendatangkan maksud apa? Siksa. Kira-kira ada yang tidak mengetahui ini? Hah? Sudah sering kita dengar ceramah-ceramah ya, bahwa orang yang bermaksiat, orang yang berdosa akan mendapatkan siksa. Atau yang mengatakan ah, enggak apa-apa. Ya. Mau siksa juga enggak apa-apa. Ya kan? Ini bukan tidak tahu. Ya. Berarti kalau dia mengatakan ah, enggak apa-apa kalau dia disiksa, berarti apa? Itu sudah tahu kan bahwa dia akan disiksa? Tahu berarti. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bahwasanya kalau kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka akan mendatangkan siksaan Allah, akan masuk dalam neraka. Dan kalau kita melakukan kebaikan, ketaatan, maka akan memasukkan kita pada jannah. Masih ditanya lagi, kenapa dalam urusan dunia kamu milih hal-hal yang baik, tapi kenapa dalam urusan akhirat kamu memilih hal yang buruk yang mendatangkan siksa Allah? Padahal kamu sudah mengetahui bahwa kemaksiatan yang kamu lakukan itu akan mendatangkan siksa Allah. Kenapa enggak milih yang mendatangkan jannah, masukkan ke dalam rahmat Allah SWT? Ya, itu yang kita tanyakan. Jadi mereka sudah mengetahui apa yang Allah hujjah dari siapa? Allah SWT yang ya Allah, ya kan? Hujjah dari Allah SWT. Maka kalau Allah SWT mengajar dia yang bermaksud tersebut, maka Allah zalim atau tidak? Apa kalau tidak zalim? Allah tidak zalim. Kenapa? Karena Allah SWT telah memberitahukan kepada kita, wey pelan, kamu bermaksiat nih, terserah, pilih mana, if'alu ma syi'tum, lakukan sekehendakmu, apa yang kamu lakukan, terserah. Tapi ingat, Allah berikan perhatian, tapi ingat, kalau kamu bermaksiat, maksudnya tak, kalau mau berbuat kebaikan, maksudnya terserah. Ya kan, ya, Allah beri kepada kita pilihan. Terserah. Sudah Allah beritahukan kepada kita. Terus kenapa? Kalau mengatakan lagi, kan buktinya sudah takdir Allah dalam bagi saya. Kan ini juga dikehendaki Allah Taala. Saya bermaksud kan juga dikehendaki Allah Taala. Memang atas pilihan saya, tapi juga kan dikehendaki Allah Taala. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana jawabnya? Sahih. Jawabnya gampang. Ya? Jawabnya gampang, sudah rumit, enggak susah. Hey, kamu yang berbicara dengan takdir, mengatakan ini sudah takdir saya. Kenapa saya harus diazab? Bukankah Allah juga mentakdirkan ini bagi saya? Hey, kita tanya. Kita tahu, tanya dia. Kamu sebelum melakukan kemaksiatan tersebut, ya, sebelum melakukan perbuatan maksiat tersebut, tahu enggak bahwa itu takdirmu? Tahu enggak kamu bahwa itu sudah merupakan takdirmu? Dari mana taunya kamu? Sebelum melakukan macam ini. Kira-kira dia tahu enggak bahwa itu sudah akan takdirnya dia? Sebelum terjadinya. Ya. Segala apa yang kita lakukan sebelum terjadinya atau sebelum kita melakukannya, kira-kira kita tahu enggak bahwa itu akan menjadi takdir kita? Ya, kalau kita tahu berarti masya Allah kita mengetahui perkara yang baik berarti. Dengan yang lain, berarti kita mengetahui perkara yang baik. Oh, biasa sebentar saya melakukan ini. Kira-kira kamu tahu enggak bahwa itu takdir? Kapan dia tahunya? Kalau sudah terjadi, ya enggak? Gitu. Kalau sudah terjadi kan? Ketika dia bermaksiat baru dia tahu, oh itu takdir saya. Sebelumnya? Sebelum terjadinya tahu enggak? Bahwa itu takdirnya? Tidak tahu. Enggak kan? Tidak tahu. Tidak mengetahui bahwa itu adalah takdir dia. Maka kalau seperti itu kembali kepada tadi. Ya, kembali kepada tadi. Kenapa kamu memilih kemaksiatan tersebut padahal di sana ada jalan yang baik yang akan mendatangkan jannah? Kamu baru bisa berhujjah setelah apa? Setelah terjadinya. Sebelumnya Allah telah memberikan peringatan kepada kita, ya enggak, ikhwah? Memang semuanya atas kehendak Allah. Memang semuanya atas takdir Allah. Namun Allah SWT memberikan peringatan kepada kita sebelum terjadinya apa? Takdir tersebut, ya enggak? Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita melakukan ini, bahwa bermaksiat, maka datangkan murka Allah SWT. Bukankah Allah SWT memberitahukan kepada kita? Maka kalau kita justru memilih kemaksiatan tersebut, berarti melanggar pemberitahuan Allah, ya enggak, kan? Berarti kan melanggar perintah Allah SWT, melanggar larangan Allah SWT. Wajib insyaAllah. Paham? Ya, itu aja. Kamu tahu gak kamu bahwa kamu akan berzina? Ya. Pada Allah SWT sedang beritahu kepada kita, wahai fulan, kalau bermaksiat, ini akibatnya. Kalau berbuat baik, ini akibatnya. Sebelum kita melakukannya, kita sudah menyadari. Kita sudah mengetahui. Kita baru bisa berhujjah kalau sudah terjadi. Sebelum terjadinya, enggak tahu. Ya kan ya? Ya, maka kalau kita diazab ya, takdir Allah SWT, kehendak Allah SWT. Ya, kehendak Allah SWT. Terus kemudian, kau takdir Allah SWT? Iya, benar. Kamu diazab, kenapa? Karena sudah itu memilih ini. Kan kita punya pilihan. Kan pilihan saya juga diberikan oleh Allah SWT. Jadi ingat, dalam masalah takdir ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak tenggelam dalam berbicara masalah takdir. Kenapa? Ujungnya adalah sesat. Kan ini takdir Allah, kan ini takdir Allah. Kan semuanya itu ujungnya adalah sesat. Ya, kita harus tetap cuma meyakini bahwa ini semua takdir Allah. Kalau kita bermaksiat, itu adalah kehendak Allah SWT memang, dan Allah mengajar kita itu atas apa? Atas kehendak Allah SWT juga. Artinya apa? Kebahagiaanlah bagi mereka-mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannah, dan kebahagiaan adalah kecelakaan adalah bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Sikap kita bagi anak tidak boleh mempertanyakan ini kunci. Kita tidak boleh menanyakan atau menyanggah apa yang diperbuat dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah menakdirkan baik kita masuk ke dalam jannah, fa biha nikmah, alhamdulillah. Dan kalau kita ditakdirkan masuk neraka, maka kecelakaan. La nas'alu amma yas'alu wa hum yas'alu. Kita tidak menanyakan, kita tidak boleh bertanya apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Kenapa Allah berbuat seperti ini? Kenapa Allah SWT berbuat seperti itu? Itu atas kehendak Allah SWT. Terserah Allah SWT. Wa hum yas'alu, namun kita yang akan ditanyai oleh Allah SWT atas perbuatan kita. Jadi intinya ini, kuncinya ini, ya, dalam takdir tidak boleh berlarut-larut terlalu dalam membahasnya, karena khawatir kalau kita tenggelam dalam berbicara takdir akan dan tidak boleh kita mempertanyakan perbuatan apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh mempertanyakan. Ya. Apa yang diinginkan Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah kita, ya. Namun ingat, kalaupun seperti itu, kita tetap apa, berusaha, ya, berusaha. Kalau begitu, ngapain kita beramal? Hah? Kalau begitu, ngapain kita beramal soleh? Kalau Allah nanti sudah ditetapkan oleh Allah setelah orang-orang yang masuk dalam neraka dan orang-orang yang masuk dalam jannah, ngapain kita beramal? Kira-kira gimana jawabnya? Ya, karena kita nggak tahu kita itu mau di mana, ya nggak? Kita enggak tahu takdir kita di mana. Di jannah atau di neraka? Yang ikhlas, kita enggak tahu takdir kita di mana, di jannah atau neraka. Maka tetap kita harus beramal. Karena itu pertanda bahwa kita akan dekat kepada golongan yang diselamatkan oleh Allah. Kalau kita bermaksiat, itu bertanda bahwa kita dekat kepada apa? Golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya. Maka itu fungsinya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada kita takdir kita, ya ikhwan. Paham? Supaya apa? Supaya kita berusaha beramal terus. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Akhir hidup kita. Ya. Di jannah atau neraka. Kalau kita misalnya seperti sekarang ini, maka alhamdulillah kita berada dalam orang-orang yang tamat tentang agama, mengerti tentang agama, belajar tentang agama. Berarti kita dekat dengan jalan yang akan menyampaikan kepada kita kejadian jannah Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, tidak boleh kita mengatakan, tidak boleh kita memastikan bahwa akhir hidup kita nanti sudah masuk jannah. Tidak boleh. Wadah. Namun kita apa? Bagaimana sikap kita? Mudah-mudahan. Bukan, ah, insya Allah aku masuk jannah. Tidak. Justru masuk neraka. Ya. Tapi apa? Semoga. Mudah-mudahan. Sampai begini terus sampai akhir hidup kita. Demikian pula orang yang bermaksiat. Orang bermaksiat berarti dikhawatirkan dengan kemaksiatan mereka itu semakin dekat kepada apa? Orang-orang yang dicelakakan oleh Allah SWT masuk neraka. Kenapa? Boleh jadi itu merupakan akhir hidup kita, hari akhir hidupnya. Namun juga tidak boleh kita pastikan bahwa mereka sudah pasti masuk neraka. Belum tentu. Boleh jadi mereka justru malah masuk ke dalam jannah. Tidak boleh kita pastikan bahwa orang yang berzina sekarang ini, hei, berzina, masuk neraka kamu. Tidak bisa seperti itu. Justru kalau kita seperti itu, justru kita yang apa? Masuk neraka. Kenapa? Melampaui apa? Takdir Allah SWT. Melampaui takdir Allah SWT. Dan itu kemaksiatan. Itu perbuatan dosa. Ya. Namun khawatir, dikhawatirkan yang sampai itu adalah merupakan akhir hidupnya. Ya, kalau kita juga tidak boleh memastikan, namun kita semoga, ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi demikian. Kepada orang yang bermaksiat kita khawatirkan, kepada orang yang beramal saleh kita harapkan semoga demikian. Namun tidak boleh kita pastikan. Ya, sebab kita pastikan bahwa dia sudah masuk jannah dan ini sudah pasti masuk dalam neraka. karena belum tahu apa akhir hidup setiap orang. Kita nggak tahu. Boleh jadi mungkin hari ini dia bermaksiat, besok berbalik 180 derajat menjadi orang yang soleh. Siapa tahu? Ya Allah. Allah Taala membalikkan hati sang hamba. Ya, boleh jadi kita akhir ini sekarang ini kita rajin sholat, besok kita bermaksiat kepada Allah Taala, bergelimangan dosa kepada Allah Taala. Ya, maka itulah fungsinya kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Taala memberikan keistiqomahan dan keteguhan dan tetap di atas jalan yang benar dan dijauhkan dari jalan yang sesat, jalan yang menuju neraka Allah SWT. Ya, dan sudah banyak hadis-hadis Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, menceritakan kepada kita kisah-kisah yang dulunya dia itu selama hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun, tidak pernah melakukan perbuatan kebaikan sedikit pun, namun di akhir hidupnya Allah SWT memberikan hidayah padanya masuk dalam orang yang beriman, dan dia mati dalam keadaan beriman, maka dengan itu dia masuk dalam. Betapa banyak pula orang-orang yang senantiasa beramal saleh dan berbuat kebaikan taat kepada Allah SWT, namun akhirnya dia di akhir hidupnya Allah gelincirkan dia, akhirnya dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah SWT, kafir kepada Allah SWT. Jadi kita, sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu adalah yasiru ila Allah Subhanahu wa taala bainal raja'i wal khauf. Bainar raja' wal khauf. Berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua sayap, yaitu apa? Mengharap dan takut. Mengharap dan takut, dan yang ketiga apa? Mahabbah, cinta. Ya. Wallahu insyaallah. Jadi kata beliau, wala naj'alu qada Allahi wa qadra hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahi. Tidak boleh kita menjadikan ketetapan Allah SWT, takdir Allah SWT sebagai hujjah atas perbuatan maksiat yang kita lakukan atau di dalam meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Yajib an nu'mina wa na'lam anna lillahi 'alaina al-hujjah. Namun kita harus mengetahui dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah atas kita. Ya. Dengan apa? Binzalil kutubi wa ba'tsatir rasul. Jadi dengan diturunkannya Al-Kutub ya dan diutusnya Rasul, maka itu bertanda berarti telah tegak apa? Hujjah tersebut. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk ya melakukan kemaksiatan. Li alla yakuna lin-nasi hujjatun ba'da rusul. Agar apa? Agar kita tidak punya lagi alasan-alasan ya di dalam melakukan kemaksiatan, di dalam meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ah, belum sampai pada saya hujjah, saya enggak tahu. Nah, ada lagi alasan. Karena dengan diutusnya Allah Subhanahu wa taala, dengan diutusnya para rasul tersebut dan dengan diturunnya kitab-kitab tersebut, berarti Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan, telah menyampaikan kepada kita hujjahnya. Ya, wa insyaallah ya Pak. Fahimna. Kemudian kemudian kata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, wa na'lamu wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha ila al-mustati'a lil-fi'li wa al-tarki Wa na'lamu anna Allah Ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati'a lil fi'li wa tarki. Wa annahu la yasburu ahadan aw la lam yasbir ahadan ala ma'siyatin. Ala ma'siyatin wa la tarrahu ila tarki ta'atin. Qala Allah Ta'ala لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى اليوم نجزى كل نفس اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره. بخطب الله رحمني ورحمكم الله كتب الإمام ابن قدامة bahwasanya kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintah seseorang dan tidaklah melarang seseorang illal mustati'ah kecuali yang mampu melakukan perintah tersebut, melakukan perbuatan tersebut dan meninggalkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang memerintah kecuali bagi yang mampu. Dan tidaklah melarang kecuali bagi yang mampu untuk meninggalkannya. Ya. Boleh? Paham ya, Pak? Artinya apa? Kalau orang lemah, kalau orang yang tidak mampu, maka Allah tidak akan memerintahnya. Allah tidak akan menyuruhnya. Ini sebagaimana dengan kaidah fikih yang saya ingat pada fikih ini. Saya minta kode fikihnya, sudah belajar belum? Sudah belajar kode fikih? Sudah lagi, Masya Allah. Apa bunyi kodenya ini? Lupa. Masih lupa berarti ya. Masih lupa. Terlalu banyak yang ditahu sehingga lupa. Mending enggak ada yang ditahu sehingga enggak ada yang dilupa kan? Tep. Perhatikan ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani seseorang kecuali semampunya, kecuali yang mampu. Fattaqullaha ma istata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Al-yawma yujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Paham? Kaidahnya apa ya, Pak? La wujubah illa ma'al istita'ah. Masih lupa? Masih lupa? La wujubah illa ma'al istita'ah. Tidak ada kewajiban melainkan dengan apa? Kemampuan. Ya, Pak? Tidak ada kewajiban kecuali dengan apa? Ya, kecuali dengan apa? Kalau mampu. Ya. Kalau mampu, kecuali dengan kemampuan, kekuatan. Ya. Atau dengan faedah, dengan bentuk lain bahwa al-wujubu muta'alliqun bil quwwati. Bahwasanya kewajiban itu tergantung dengan apa? Kekuatan, kemampuan. Kalau enggak mampu, enggak sanggup, gimana? Maka tidak ada kewajiban. Ini ikhwah, tidak ada kewajiban. Ya, Allah tidak menyuruh kita, Allah tidak memerintah kepada kita. Itu dia. Kata Syekh, kita tahu bahwasanya Allah SWT tidaklah menyuruh dan tidaklah melarang kecuali bagi yang mampu melakukan perbuatan perintah tersebut dan meninggalkan larangan tersebut. Jadi kewajiban atau perintah itu senantiasa bergandengan berkaitan dengan apa? Al-istita'at wal-quwah, kekuatan dan kemampuan. Apa contohnya? Contohnya jelas. Saum, enggak mampu. Wajib puasa. Sakit misalnya. Sakit itu berarti enggak mampu kan? Allah menyuruh dia berpuasa enggak? Hah? Allah menyuruh dia berpuasa? Tidak ya. Allah mewajibkan padanya berpuasa. Saum, ya enggak? Kenapa enggak mampu? Melaksanakan. Tapi jangan pura-pura enggak mampu. Ya. Allah tidak apa, dia tidak mampu, tidak sanggup. Orang yang tua, ajuz, wajib atasnya berpuasa. Ya kok? Kalau enggak mampu, maka tidak wajib. Apa? Ya, membayar. Mengganti. Ya. Bersabar. Bersabar kadang kita tidak mampu ini apa? Tidak sanggup. Maka dibolehkan berbuka ketika sabar. Kenapa? Karena bersabar itu berat kadang. Enggak. Kadang berat. Ya. Salat. Tidak mampu berdiri. Salat itu diperintahkan oleh Allah SWT dalam keadaan apa? Berdiri ya. Kalau tidak mampu berdiri, apakah apakah harus berdiri? Tidak sanggup? Tidak. Cari yang lain. Duduk. Tidak sanggup duduk? Berbaring. Tidak sanggup berbaring? Tidak bisa kurang kok kayang-kayang lagi? Dengan isyarat. Tidak bisa lagi disyarat? Dikubur. Gak mampu lagi syarat, jadi gue perlu mati sudah. Mati sama-sama. Paham? Ini seperti itu. Ya. Jadi kekuatan, kemampuan itu merupakan syarat bagi suatu kewajiban. Seperti apa dalilnya? Wa annahu lam yuzbir ahadan ala maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memaksa seorang untuk bermaksiat. Tidak. Jangan sampai ada mengatakan, ah ini dipaksa oleh Allah SWT. Tidak. Kita diberikan oleh Allah SWT apa? Ikhtiar, pilihan. Kita bukan robot ya. Apa kita robot? Hah? Tidak. Kita bukan robot. Kita adalah diberikan oleh Allah SWT pilihan untuk melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan. Cuma Allah berikan peringatan kepada kita untuk apa? Jangan melakukan sembarangan ya enggak? Dan kita bukan seperti pemain sandiwara. Kalau pemain sandiwara mengikuti kehendaknya siapa? Sutradara, mau apa sutradara? Tidak ada apa? Tidak ada kehendak baginya kan? Tapi Allah jangan disamakan ya. Karena Allah berarti Allah itu berarti ibaratnya sutradara, kita ini lakonnya saja, sebagainya saja. Ya. Kalau lakonnya tersebut, pemainnya tersebut itu enggak ada kehendak untuk melanggar apa yang dibawakan siapa? Oleh sutradara. Kalau melanggar nanti jalan ceritanya kacau. Kalau punya kehendak sendiri, aku enggak mau jadi orang yang merampok terus, maunya jadi orang salah. Ya enggak jadi sebenarnya. Tapi kalau kita diberikan oleh Allah SWT apa? Kehendak, terserah mau lakukan, mau jadi orang soleh, mau jadi orang berbahagia, terserah enggak ya. Cuma Allah memberikan kepada kita rambu-rambu peringatan. Itu saja. Jadi apa? Wa annahu lam yusbir ahadan ala maksiatih. Jadi Allah SWT tidak memaksa kita untuk dalam maksiat yang kita lakukan. Wa la tarahu ila tarki ta'ati. Dan juga Allah SWT tidak memaksa untuk meninggalkan ketaatan. Semuanya atas ikhtiar kita, kehendak kita. Namun ingat bahwa kehendak kita itu ikhtiar kita itu di bawah kendali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bahwa segala apa yang kita lakukan, ya, itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kita diberikan ikhtiar kehendak oleh Allah Taala berarti tidak ada lagi cakup pautnya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala, tidak, tetap masih kehendak kita, ikhtiar kita itu di bawah kehendak dan ikhtiarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan apa yang kita lakukan tersebut. Ya. Dalilnya atas kaidah tersebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan apanya? Kesanggupannya. Kesanggupannya seperti apa misalnya? Seorang yang berzina di siang hari, suami istri melakukan hubungan suami istri di siang hari pada masa Rasulullah, datang hadap Rasulullah, ya enggak? Ya Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Apa anunya? Apa kafarahnya? Berpuasa selama 2 bulan. Aduh, astagfirullah. Rasulullah, sebulan aja ini enggak sampai, ya Rasulullah. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya enggak? Enggak mampu. Terus apa lagi Rasulullah kalau mau apa? Memberi makan apa? Bagi siapa? 60 orang. Maksudnya Rasulullah, saya di kampung saya ini saya yang paling miskin, ya Rasulullah. Hah? Gimana saya bisa beri makan? Saya ini pemberi miskin. Apa Rasulullah kalau begitu bulan lalu? Ya enggak? Bulan lalu bawa makanan ini ke rumah beliau, berilah makanan ekstrim kewajiban. Stop ya, Pak. Betapa, masya Allah. Ya kan? Berarti tidak ada kesan kan, ya Pak? Tidak sanggup, apalagi? Mau apalagi kalau tidak sanggup? Asalkan kesan tidak sanggupannya itu memang sesuai dengan syar'i. Ya, apa istilahnya? Alasan tersebut, ketidaksanggupan tersebut memang ma'zur di dalam syariah. Bukan setiap orang, oh enggak mampu. Kenapa? Sakit. Kenapa? Bisul. Bisul sedikit, enggak mampu puasa. Kan Allah kalau mengatakan kalau kita sakit enggak mampu berarti boleh berbuka. Wadiyakhan insyaAllah. Jadi ketidaksanggupan pun itu harus berdasarkan dengan ukuran apa? Ukuran syariah. Wadiyakhan insyaAllah. Nah, fattakullah mastata'tum, ya akhi, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebagaimana semampu kalian. Semampu kalian ya akhi. Jadi seperti itu. Bertakwa semampu kita. Ya, bukan berarti semua ukuran kesanggupan itu kepada kita. Semuanya pun kembali kepada siapa? Oh, memang menurut ukuran syariat enggak mampu dia. Enggak. Jadi patokan tidak mampunya bukan menurut kita masing-masing. Ini ya, boleh jadi menurut kita tidak mampu, tapi bagi orang lain mampu. Jadi standarnya, standar ketidaksanggupannya bukan pada setiap orang, tapi apa? Menurut syariat memang berdasarkan syariat, si bulan sudah tidak mampu, tidak sanggup. Wadih insya Allah. Artinya tidak boleh setiap orang mengatakan saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Padahal menurut syariat dia sebenarnya bukan tidak mampu, tapi apa? Malas. Ya, itu dia. Bedakan antara tidak mampu memang secara syar'i dengan apa? Malas. Kenapa? Banyak orang tidak mampu kenapa? Karena malasnya saja. Ya, ini seperti itu. Fadalla 'ala anna lil-'abdi fi'lan wa kasban yujza 'ala hasanihi bis-shawab. Jadi ini menunjukkan bahwasanya setiap hamba itu punya apa? Punya amal usaha, punya perbuatan, punya usaha dalam melakukan suatu perbuatan. Dan Allah SWT membalas sesuai dengan apa? Kebaikan, membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan thawab. Dan menyiksa, mengikop seorang sesuai dengan kemaksiatan, kejelekan yang dilakukannya. Ya. Wa huwa waqi'un biqadarillahi wa qadar. Dan semuanya itu kebaikan, ketaatan atas takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah ya. Jadi semuanya. Jadi kita punya usaha, kita punya kehendak untuk berbuat. ya, berbuat kebaikan, maka Allah berikan kepada kita balasan kebaikan pula. Kalau kita berbuat kejelekan, maka Allah balasnya pun dengan kejelekan. Ya, semuanya di dalam takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang berada di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini, insyaallah kita memberikan pada kita.